dekat dengan perintah turunnya sholat, maka sisa waktu yang insyaallah 10 menit kita bahas untuk Isra Mi'raj. Ini Subhanallazi asra bi rabbihi laila minal masjidil haram ila masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Masjid Allah yang telah memperjalankan namanya malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah diberkahi sekitarnya. Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa. Di situ ada sinar Allah, ada petunjuk dan menunjukkan kebesaran dari ayat-ayat Allah. Sesungguhnya Dia Allah itu Sami'ul Basir. Nah, sebenarnya banyak yang bisa kita tanyakan dari ayat ini. Kenapa di depan ayat ini menggunakan Subhanallazi? Kenapa menggunakan Subhana? Kenapa kok gak menggunakan Allahu Akbar? Ini Islam semuanya adalah ilmu. Semacam saya tanyakan tadi, kenapa berangkatnya dari Masjidil Aqsa? Kok gak langsung Masjidil Haram? Langsung naik ke langit ketujuh. Ini adalah bagian dari ilmu. Tetapi kadang-kadang kita lupa. Kenapa sholat sendiri harus melalui sesuatu prosesi yang luar biasa hebat sampai Rasulullah harus ke Sidratul Muntaha? Kenapa nggak lewat Jibril aja disampaikan sholat yang rusak? Nah, ini coba kita bahas. Tapi yang berhubungannya dengan sholat itu, untuk yang lain-lainnya kita bahas nanti pada saat kita berhubungan dengan kata sebut, misalkan kata sebut Allah, misalkan kata asami, mendengar, al-basir, itu nanti kita bahas juga. Ini ayat yang menceritakan bagaimana Rasulullah pada waktu melihat Jibril di Sidratul Muntaha, juga melihat sekilas ada surga, tetapi diliputi oleh sesuatu, blablabla, sesuatu yang sungguh luar biasa. Lalu kenapa sholat sendiri harus melalui mi'raj? Nah, kita balik ke huruf shad, lam, wawu, ta, mad, butoh. Ternyata makna lain dari sholat adalah teratur, selaras, seimbang, lurus berhadapan. Sehingga makna sholat itu adalah lurus, shad, berhadapan, ditujukan selalu kepada Allah. Karena memang makna sholat itu berhadapan atau lurus dengan Allah, maka untuk membuktikan tersebut dipanggillah Rasulullah untuk diangkat oleh Allah. Sehingga apa makna yang bisa kita ambil di sini? Tidak semua orang, tidak semua manusia diberi kesempatan untuk bisa menyembah Allah. Prosesi sholat adalah prosesi yang luar biasa. Ini menunjukkan bahwa sholat adalah sesuatu yang eksklusif, sesuatu yang sangat sakral, sesuatu yang sangat mahal. Sehingga untuk formalitasnya harus dibuat prosesi yang sedemikian menakjubkan sampai mengembangkan langit ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha. Jadi disinilah kita harus ingat, di dalam sholat sebenarnya kita sedang berhadapan dengan Allah. Di dalam sholat kita ini diingatkan sedang berhadapan dengan pencipta kita. Sehingga dengan peringatan Isra Mi'raj, kita akan selalu ingat, paling tidak di review setahun sekali kalau lupa, pas peringatan Isra Mi'raj, diingatkan kita bahwa pada saat setiap kita sholat, 5 waktu, kita sebenarnya sedang berhadapan dengan Allah. dialog dengan Allah secara intens. Dan harap diingat, setelah kita keluar dari sholat yang 5 waktu, kita sholat yang 24 jam dari semalam, itu kita selalu berhadapan dengan Allah. Ingat pada surat tadi, Assalamualaikum, bahwa Allah selalu melihat kita, bahwa selalu mendengarkan kita. Jadi walaupun kita sudah sholat 5 waktu, pada saat keluar dari sholat yang syar'i ke kehidupan umum, Allah akan tetap melihat kita. Apakah kita tetap dalam kondisi sholat, atau kita sudah meninggalkan sholat? Akhirnya kita paham kenapa di surat Al-Isra ayat 1 tadi Allah menggunakan redaksi bahwa Allah maha mendengar dan Allah juga maha melihat. Ini korelasinya bahwa sholat itu tidak sekedar hanya pada waktu sholat 5 waktu. Allah selalu melihat kapanpun kita beraktivitas. Udah melihat, mendengar lagi. Mana bisa kita lolos? Sehingga kalau sholat kita bagus, Allah pun tahu bagusnya hanya di 5 waktu atau bagus secara 24 jam. Dengan momen Isra Mi'raj ini kita diingatkan bahwa Allah itu selalu berhadapan dengan kita. Kita selalu berhadapan dengan Allah. Sehingga sholat sendiri akhirnya sebuah nikmat. Pada saat pembelajaran, sholat itu diwajibkan pada saat pembelajaran. Tetapi setelah kita terbiasa dengan sholat, sholat akan juga menjadi nikmat, bukan beban. Ini yang kita pahami. Kenapa menjadi nikmat? Karena tidak setiap manusia diberi kesempatan untuk bisa menghadap Allah. Ini benar-benar. Nah, sekarang bapak-bapak dan teman-teman bayangin, betapa senangnya kalau kita bisa tiap hari ngobrol sama Pak Anas. Sehingga kalau kita pamer ke orang lain, aduh aku pengen ketemu Pak Anas. Wah, protokolnya dulu, gini, kita ngomong, siapa repot, aku melati loh bedino, melat loh. Jangan di pendopo, kita bisa ngobrol ke ruang makan-makanan, merupakan kebanggaan ya. Kita bisa ngobrol dengan gubernur. Kita bisa ngobrol setiap saat dengan Pak Jokowi misalkan. Cok, ini cok, aku kangen. Bisa foto bareng. Bisa foto bareng, selfie. Atau Pak Jokowi kangen. Ayo, kalian jangan tak ketemu aku. Protokolnya, gue, kabel tak kabari. Untuk kamu spesial, bisa menghadap tanpa protokolnya. Kita bangga. Kita cerita ke orang-orang. Oleh ideali, kita sudah bertemu presiden. Kenapa kok kita tidak bangga pada saat kita diundang oleh yang punya semesta ini? Ini Isra Mi'raj. Rasulullah diundang. Dan kita sebagai umat Rasulullah, pada pemimpin formalitas. Tetapi kita sebagai umat tahu makna dibalik formalitas tersebut. Jika kalau kita ingin ketemu Allah, sholat. Kalau kita ingin mendengarkan Allah, buka kitab buluh. Ini tidak prioritas. Sehingga berbahagialah orang yang telah diberi kesempatan oleh Allah bisa sholat. Sholat itu merupakan nikmat. Dan sholat itu merupakan hal eksklusif. Tetapi yang perlu disadari, baik pada sholat 5 waktu maupun sholat selama 24 jam, kita akan selalu didengar dan kita akan selalu dilihat, sehingga bisa dimisalkan kita akan selalu berhadapan dengan Allah. Itulah momen makna Isra Mi'raj dalam 10 menit. Nah, nanti insya Allah kita akan bahas lebih dalam lagi dalam kesempatan yang lain. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.